Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Pembahasan kita masih membahas tentang sifat haji dan umrah. Telah kita jelaskan sampai tawaf. Ya. Mengulang sedikit. Ketika seorang hendak melaksanakan manasik, baik umrah ataupun haji, ya, ketika sampai di miqat, disunahkan beberapa perkara. Yang pertama, mandi. Yang kedua, mencukur rambut yang butuh untuk dicukur, baik rambut kepalanya atau rambut ketiaknya, rambut kemaluannya atau kumisnya, dan juga memotong kukunya. Nah, kemudian dia melepaskan pakaian yang berjahit, dia membentuk anggota tubuhnya atau bagian dari anggota tubuhnya. Nah, yang ketiga, dia memakai, atau yang keempat, memakai minyak wangi pada badannya, ya, sebelum mulai berniat untuk melaksanakan manasik. Nah, yang berikutnya, bagi laki-laki, memakai dua kain ihram. Yang satu jadikan sebagai sarung, yang satu dijadikan sebagai selendangnya. Nah, dua kain ihram yang bersih dan putih. Adapun perempuan, ya, berihram dengan pakaian apa saja. Nah, dan juga disunahkan bagi laki-laki tersebut menutup kedua pundaknya dengan kain ihramnya. Nah, setelah itu dia berihlal dengan manasik yang diniatkannya, apakah haji ataukah umrah. Labbaik Allahumma umrah, kalau dia hendak umrah. Labbaik Allahumma hajjan, kalau dia hendak haji. Nah, ini sudah memakai kain ihram. Ya. Dan yang afdal ketika sudah naik kendaraannya dan mengarah ke arah kiblat. Nah, kalau khawatir ada faktor yang menghalangi menyempurnakan manasiknya, ya, maka setelah dia berihlal, mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan, dia menambah dengan ucapan atau mensyaratkan anna mahilli haitsu habastani. Nah, dan juga perkara sunahkan yang lain, ya, ketika dia berihlal disunahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Nah, dan juga sunnahkan untuk mengadakan Allahumma hadihi hajjatun la riya'an fiha wa la sum'ah. Ya. Misalnya dia mengucapkan labaik Allahumma hajjan, misalkan kalau haji, dia pun mengucapkan Allahumma hadihi hujjatun la riya'an fiha wa la sum'ah. Nah. Setelah itu, disyariatkan untuk mengucapkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Disunahkan untuk banyak bacaan talbiyah ini. Nah. Sebagian sahabat ada yang menambahnya. Labbaik dal ma'arij. Labbaik dal fawadil. Nah. Aku menyebut panggilanmu, wahai zat yang memiliki tempat-tempat yang tinggi. Aku menyebut panggilanmu, wahai zat yang memiliki banyak keutamaan-keutamaan. Dan disunahkan untuk mengeraskan bacaan talbiyah. Apabila sampai ke Mekah, disunahkan untuk mandi. Ya. Termasuk sunnah mandi ketika masuk kota Mekah. Nah, kalau hendak melaksanakan tawaf, maka hendaklah ittiba' bagi laki-laki. Ittiba' yaitu dengan memakai kain ihram, ya, dan terbuka pundak kanannya. Sementara pundak kirinya tertutup dengan kain ihram. Nah, dan juga sebagian mensyaratkan tawaf dalam keadaan berwudu. Dimulai dari Hajar Aswad, startnya dari Hajar Aswad. Disunahkan untuk menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya. Ya. Kalau tidak memungkinkan untuk menciumnya, maka cukup mengusap dengan tangannya dan mencium tangannya. Kalau tidak memungkinkan juga, maka cukup dengan mengisyaratkan dengan tangannya. Allahu Akbar. Nah. Dan tidak menciumnya kalau hanya bisa mengisyaratkan. Ini yang dilakukan setiap putaran. Ya, setiap pertempatan yang Hajar Aswad, lakukan seperti apa yang disebutkan tadi. Nah. Memulai setiap putaran dengan bacaan takbir. Allahu Akbar. Kalau memulai tawaf dengan menambahkan bismillah, Allahu Akbar, ini pun baik. Ya. Dan ketika datang ke rukun Yamani, disunahkan untuk mengusapnya tanpa menciumnya. Kalau tidak memungkinkan untuk mengusapnya, tidak disunahkan untuk mengisyaratkan dengan tangannya. Tidak disunahkan. Yang disunahkan para rukun Yamani hanya mengusapnya saja. Tidak disunahkan menciumnya. Tidak juga disunahkan untuk mengisyaratkan dengan tangan. Dan tidak mengucapkan takbir ketika mengusapnya. Nah. Dan juga disunahkan ketika jarak antara rukun Yamani dan Hajar Aswad untuk membacakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah. Sampai sini pembahasan kita. Ya. Yeah. Start dari Hajar Aswad, finish ke Hajar Aswad lagi, dihitung satu putaran. Nah. Ya, yeah. Dan menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Ya. Yeah. Jadi kalau memutarnya, nah, menjadikan Ka'bah berada di sebelah kirinya. Nah. Kita lanjutkan. Qala wa yad'u fi baqiyati tawaf bima syaa'a. Dan dia berdoa pada sisa-sisa tawafnya dengan doa yang dia kehendaki. Nah, ya, selama dia tawaf, bisa berzikir, ya, mengucapkan takbir, tasbih, tahmid, atau lain sebagainya. Atau boleh juga membaca Al-Quran, atau memperbanyak doa ketika dia tawaf. Nah, ويستحبوا أن يرمل في الأسوات الثلاثة الأولى. Dan disunahkan untuk berlari kecil pada tiga putaran pertama. والرمل فوق المسجد ودون العضو. رمل ini di atas lari biasa dan di bawah lari kencang. Di atas jalan dan di bawah lari. Atau kita sebut berlari kecil. Ini pada tiga putaran pertama. Nah. وَيَمْسِي فِي الْأَرْبَعَةِ Dan berjalan pada empat putaran sisanya. Ini ketika tiga putaran pertama. Disunahkan untuk berlari kecil. Nah. Ini bagi laki-laki. Adapun perempuan, pendapat yang kuat tidak disunahkan untuk berlari dari kecil tadi. Khawatir tersingkap auratnya. Nah, adapun pada empat putaran berikutnya, berjalan seperti biasa. Fa'idha atamma sab'ata ashwat ngoto katifaihi biridaihi. Apabila telah menyempurnakan tujuh putaran, maka dia menutup kedua pundaknya dengan selendangnya. Dengan kain ihram yang dijadikan sebagai selendangnya. Nah, ittiba itu disunahkan ketika apa? Ketika tawaf saja. Ya. Terlihat. Nah, pundak bagian kanannya. Dan tertutup pundak bagian kirinya. Ini ketika tawaf saja. Setelah selesai tawaf, kembali tutup. Nah. Summa nafida ila maqami Ibrahim fa qara'a wa takhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian pergi ke maqam Ibrahim. Ya. Maqam Ibrahim bukan kuburan Nabi Ibrahim. Nah. Jangan salah mengartikan maqam Ibrahim. Ya. Maqam Ibrahim ini tempat ya, kedua kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ya, maqam Ibrahim. Bukan makam, kuburan. Ya, ya. Nah, pergi ke maqam Ibrahim dan mengucapkan وَاتَّخِذُ مِنْ مَقَامِ إِبْرَهِيمَ مُسَلَّى Dan jadikanlah sebagian dari maqam Ibrahim sebagai tempat untuk melaksanakan sholat. وَيُصَلِّ رَقْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ Dan sholat dua rakaat di belakang maqam Ibrahim. Ya, ini setelah apa? Setelah tawaf. Setelah tawaf selesai, kemudian dia menuju maqam Ibrahim. Nah, dan mengucapkan kalimat tadi, وَاتَّخِذُ مِنْ مَقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلَّى Kemudian sholat dua rakaat di belakang maqam Ibrahim. Dalam keadaan tadi, pundaknya tertutup dengan kain ihram. Ya, dikarenakan ada larangan sholat dalam keadaan pundaknya terbuka. Ya, terlihat. Nah, sehingga tutup. Ya, tutup dengan kain ihram. Kadang-kadang sebagian terlupakan. Dikarenakan setelah dia ittiba, tawaf, ke makam Ibrahim, sholat dua rakaat dalam keadaan pundaknya masih terbuka. Nah, ini satu kesalahan. Nah, tutup dulu kedua pundaknya, kemudian dia sholat di belakang makam Ibrahim. Yaqra'u fil ula bi suratil kafirun wa fis saniyah bi suratil ikhlas. Pada rakaat yang pertama membaca surah al-kafirun, dan pada rakaat yang kedua membaca surah al-ikhlas. وإن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام للزهام ونحوه صلى في أي مكان من المسجد. Apabila tidak memungkinkan salat di belakang maqam Ibrahim dikarenakan berdesak-desakan dan semisalnya, maka salat di tempat mana saja dari bagian masjid. Ya, jangan memaksakan diri salat di belakang maqam Ibrahim. Apalagi ketika berdesak-desakan. Ya, bisa jadi kita salat di maqam Ibrahim misalnya di sini, manusia tawaf ke sini bisa terseret kadang-kadang. Jadi jangan memaksakan diri. Ini kalau kosong di sini memungkinkan salat di sana. Kalau tidak, di mana saja? Di tempat masjid tersebut. Tidak mesti di belakang makom Ibrahim pas kalau dalam keadaan berdesak-desakan tadi. Karena selain memaksakan diri dalam keadaan penuh berdesak-desakan seperti makom Ibrahim mengganggu orang yang tawaf. Kadang-kadang dia sedang sholat keseret oleh yang tawaf. Barakallahu fikum. وهذا التواف هو تواف القدوم للمفرد والقيران والقارن وتواف الأمرة للمتمتع. Dan tawaf ini yaitu tawaf qudum bagi haji ifrad dan haji qiran. Bagi yang hajinya ifrad atau hajinya qiran, tawaf ini tawaf qudum ketika kedatangan dia ke Mekah. Dan tawaf umrah bagi yang haji tamattu. Dikatakan kalau tamattu dia melaksanakan umrah terlebih dahulu. Sehingga tawaf yang dilakukan tadi adalah tawaf umrah. Jadi bagi yang hajinya ifrad ataupun qiran, tawaf yang dia lakukan tadi namanya tawaf qudum. Summa yusra'u lahu ayyashriba min zamzam. Ayyashriba min zamzam. Dan disyariatkan baginya untuk minum air zamzam. Wa yusabbu ala ra'sihi. Dan mengguyurkan pada kepalanya. Setelah dia salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, disunahkan untuk meminum air zam-zam. Wah, melimpah sekarang di sana. Di setiap pojok atau tempat kita bisa mendapatkan air zam-zam. Disiapkan tempat-tempat untuk minum air zam-zam. Dan disunahkan juga untuk mengguyur kepalanya dengan air zam-zam tersebut. Summa yarji'u ila al-hajar al-aswad fayastalimahu in tayassara. Kemudian dia kembali lagi ke Hajar Aswad. Ini sebelum sa'i. Setelah salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, disunahkan untuk minum air zam-zam dan mengguyurkan pada kepalanya, kemudian kembali lagi ke Hajar al-Aswad untuk menyentuhnya, mengusapnya kalau mudah baginya. Summa yakhruju ila as-Safa wa yaqra'u qala Allah Ta'ala inna as-Safa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian dia keluar menuju Safa, bukit Safa, dan membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala inna as-Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa yarqa as-Safa hatta yara al-baita wa yastaqbila al-qiblah wa yarfa'u yadayhi wa yaqulu Allahu akbar salasan. Kemudian dia naik ke bukit Safa. Sampai melihat Ka'bah. Ini kalau memungkinkan. Bisa lihat Ka'bah. Tapi kalau tertutup tidak mengapa. Dia cukup menghadap ke arah Ka'bah. Naik bukit Safa sampai melihat Ka'bah. Wa yastaqbilu qiblah, dan dia menghadap ke arah kiblah. Wa yarfa'u yadayhi, dan mengangkat kedua tangannya. Jadi ada waktu-waktu mustajab ketika berdoa. Wa yaqulu Allahu akbar salasan, dan dia mengucapkan Allahu akbar tiga kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya, tidak ada sembahan yang sebenar-benarnya selain Allah subhanahu wa ta'ala saja. La syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah kerajaan, milik Allah lah pujian, dan dia maha kuasa terhadap segala sesuatu. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah. Tidak ada sembahan yang hak, yang sebenar-benarnya selain Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Yang menunaikan janjinya. Wa nasara 'abdah, dan menolong hamba-Nya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan mengalahkan ya musuh-musuh, sekutu-kutu, sekutu-sekutu hanya sendirian. Wa yaf'alu dzalika salasa marrat, dan dia melakukan hal itu tiga kali. Nah. Ya, wa yad'u bainaha tawilan, dan dia berdoa dengan doa yang panjang ya di antara bacaan-bacaan tersebut. Ya. Setelah mengucapkan kalimat tadi, nah, la ilaha illallah wahdah anjaja wa'dah, atau dimulai dari la ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaja wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Dia berdoa. Ya. Dengan apa yang dikehendakinya. Nah, berdoa yang panjang. Ya. Setelah itu, dia baca lagi. La ilaha illallah wahdah anjaja la ilaha illallah wahdah la syarika la lahul mulku wa lahamdu ala kulli syai'in qadir. Sampai selesai, kemudian berdoa lagi. Nah. Ya. Summa yanzilu mashiyan ila al-marwah. Kemudian turun dalam keadaan berjalan menuju bukit Marwah. Ya. Wa yas'a bainal milainil ahdharaini sa'yan shadidan. Ya. Dan dia berlari kencang di antara dua tanda hijau. Nah, sekarang sudah diberikan tanda, ya, lampu hijau. Nah, dimana di antara dua tanda ini disunahkan untuk berlari kencang. Nah, wadhalika lirrijal dunan nisa, dan itu bagi kaum lelaki, tidak bagi kaum perempuan. Nah, summa yamsi hatta yarqal marwah. Setelah melewati dua tanda tadi, dua tanda hijau, nah, kemudian dia berjalan sampai naik bukit Marwah. Nah, fayasna'u 'alaiha misla ma sana'a 'ala Safa, dan dia melakukan di atas bukit Marwah sebagaimana atau seperti semisal yang dia lakukan di bukit Safa. Nah, naik, kemudian kalau mungkin kita melihat Ka'bah, lihat Ka'bah, dan menghadap ke arah kiblat, mengangkat kedua tangannya, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiga kali, kemudian mengucapkan La ilaha illallah wahdah, la syarika lah, lahul mulku, walhamdu ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, anjaja wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzab wahdah. Nah, kemudian berdoa, kemudian bacakan lagi selama tiga kali. Nah, dia melakukan di atas bukit Marwah sebagaimana dia lakukan di bukit Safa. Nah, wa hadha syautun, dan ini satu putaran. Ya, dari Safa ke Marwah dihitung berapa? Satu putaran. Ya, beda dengan tawaf. Kalau tawaf start Hajar Aswad, finish Hajar Aswad lagi. Kalau sa'i, start di Safa, finishnya di mana? Marwah. satu putaran. Ya. Bukan dari Safa ke Marwah, kemudian ke Safa lagi satu putaran. Bukan. Tapi ketika dia berangkat dari Safa ke Marwah, sudah sempurna satu putaran. Nah. Summa minal Marwah ila Safa sautun akhar. Kemudian dari Bukit Marwah ke Bukit Safa, ini putaran yang lain. Ya. Yeah. Dari Safa ke Marwah, satu putaran. Marwah ke Safa, dua putaran. Nah, Safa ke Marwah, putaran ketiga. Terus. Ya. Yeah. Berarti finishnya di mana? Di Marwah. Ya. Yeah. Nah. Di Marwah selesai. Tujuh putaran. Nah. Summa minal Marwah ila Safa sautun akhar hatta yatimu sa'yu sab'ata ashwat. Kemudian dari Marwah ke Safa putaran yang lain sampai sempurna tujuh putaran. Wa hadha sa'yul hajj lil mufrid wal qarin. Dan ini merupakan sa'i haji. Ya. Bagi yang hajinya ifrad dan hajinya qiran. Wala yatahallalani ba'dahu. Dan mereka berdua, maksudnya yang haji ifrad dan qiran, tidak tahallul setelah melaksanakan sa'i tersebut. Bal yabqayani bi ihramiha wa huwa sa'yul umrah lil mutamatti'. Akan tetapi dia tetap dalam keadaan ihram. Ya. Ini bagi yang haji ifrad dan hajinya qiran. Setelah melaksanakan sa'i tersebut, ya, mereka tetap dalam keadaan ihram, tidak bertahalul. Nah, ya. Dan sa'i itu dinamakan sa'i umrah bagi yang hajinya tamattu. Nah, jadi beda keadaannya. Kalau yang hajinya haji ifrad dan qiran itu adalah haji, sa'i haji. Nah, sa'i haji. Ya, sehingga ketika selesai, tidak tahalul. Tidak mencukur rambutnya, tidak memakai pakaian seperti biasa. Nah, jadi bagi yang hajinya tamattu, ya, sa'i ini sa'i umrah. Nah, وَيَتَحَلَّلْ مُتَمَتِّعُ مِنْ أُمْرَتِهِ بِتَقْسِيرِ سَعْرِهِ ثُمَّ يَلْبِسُ مَلَابِسَهُ. Ya. Bagi yang haji tamattu, haji sa'i ini bukan sa'i umrah. Setelah selesai, dia tahalul. Ya. Bagi yang mutamatti, bagi yang haji tamattu, dia tahalul dari umrahnya. Dengan mencukur rambutnya, kemudian memakai pakaiannya seperti biasa. Ya. Ini kalau haji tamattu. Nah, setelah selesai, tawaf, kemudian sa'i, dia mencukur rambutnya, memakai pakaian seperti biasa. Dan halal semua yang diharamkan ketika ihram. Ya, termasuk ya, untuk bergaul dengan istrinya. Nah, ya, ini bagi yang hajinya haji tamattu. Tapi kalau hajinya qiran ataupun ifrad, nah, ya, dia tetap dalam keadaan ihram. Tetap memakai pakaian ihram tersebut. Dan sa'i yang dilakukannya tadi merupakan sa'i haji. Nah. Faham insyaAllah? Ya. Tapi bagi yang tamattu, setelah selesai, dia bisa tahallul. Ya. Misalkan sekarang, nah, jemaah haji dari Indonesia. Ya. Datang ke Mekah. Nah. Di awal Zulhijjah. Ya. Di awal Zulhijjah. Nah. Maka setelah dia datang kemudian tadi ihram, kemudian dia tawaf, kemudian sa'i. Ya, selesai, dia cukur rambutnya. Nah. Kemudian juga pakai pakaian seperti biasa. Dan halal kembali semua yang diharamkan ketika ihram. Termasuk hubungan suami istri. Nah, bebas kembali. Ya. Nah, menunggu sampai hari tarwiyah. Ya. Ketika hari tarwiyah, baru dia memakai pakaian ihram kembali. Nah, tapi kalau hajinya haji qiran atau ifrad, ya, setelah dia sa'i, nah, tetap dalam keadaan ihram. Ya. Sehingga berlaku perkara-perkara yang diharamkan ketika ihram dan tidak tahalul. Nah, sehingga bisa dilihat dari jenis manasik hajinya. Tamattu, qiran, atau ifrad. Kita bahas nanti lebih lanjut tentang macam-macam manasik insyaAllah. Nah. Hatta idha kana yawma tarwiyah, wahuwa yawmu thamin min dilhijjah. Sampai ketika hari tarwiyah, yaitu hari yang ke-8 dari bulan Dzulhijjah. Ya. Ahram al-mutamatti'u bil haji min makanihi. Ya. Wa kada ghairuhu min al-mahillin bi Makkah wa qurbiha. Ketika tanggal 8 Dzulhijjah yang melaksanakan haji tamattu' berihram untuk melaksanakan haji dari tempatnya. Ya, begitu juga yang lainnya. Ya. Dari tempatnya di Mekah dan yang dekat dengan Mekah. Nah. Ya. Jadi tidak perlu keluar ke miqat lagi. Nah. Tadi disebutkan ketika tanggal 1 Dzulhijjah sampai di Mekah melaksanakan tawaf, kemudian sa'i, ini haji tamattu. Ya. Kemudian dia tahallul. Memakai pakaian seperti biasa. Nah, ketika tanggal 8 Dzulhijjah, dia kembali berihram. Dan tidak disyaratkan harus keluar menuju miqat. Ya. Tapi dia bisa berihram dari tempatnya. Ya, bisa dari hotelnya. Nah, atau tempat tinggalnya ketika di Makkah. Ya, tidak perlu keluar ke miqat. Nah, dikarenakan kedudukannya dia sudah berada di dalam miqat. Nah, ya. Sehingga dia berihram dari tempat mana saja dia tinggal. Nah. Wa yustahabu lahu an yaf'ala ma fa'alahu indal miqat min al-iktisal wa tatayyub wa tananduf. Dan disunahkan baginya untuk melakukan apa yang dilakukan ketika berada di miqat. Mandi, watatayyub, memakai minyak wangi, watananduf, dan juga membersihkan diri. Nah, pakai minyak wangi pada badannya, bukan pada kain ihramnya. Nah, wa yatawajjahu jami'ul hujaj ila mina mulabbin. Dan semua jamaah haji mengarah ke Mina. Pergi ke Mina dalam keadaan bertalbiyah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini tanggal 8 Dzulhijjah. Hari tarwiyah. Nah. Wa yusalluna fi Mina ad-duhra wal asra wal maghriba wal isya wal fajra bi qasr rubaiyah min ghairi jam'in. Dan mereka sholat di Mina, sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan sholat fajr. 5 waktu sholat disunahkan sholat di Mina. Ya. Dengan mengqasar sholat yang 4 rakaat tanpa dijama. Ya. Disunahkan tanpa dijama. Tapi disunahkan untuk mengqasarnya saja. Nah. Ini ketika tanggal berapa? Tanggal 8 Dzulhijjah. Summa fi sabihati yawmi tasi. Nah, yasirul hajj ila Arafah. Kemudian pada pagi hari, di hari yang ke-9 Dzulhijjah, ya, pergi atau berjalan jamaah haji pergi menuju Arafah. Nah, untuk apa? Untuk wukuf di Arafah. Ya, kebayang ini? Ya, gambarannya. Nah. Tapi kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya. Tadi kita bahas perkara-perkara yang disunahkan ketika apa? Tawaf. Ya. Di antaranya tadi ittiba telah kita jelaskan. Nah. Ya. Ittiba, kemudian juga berlari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan seperti biasa pada 4 putaran yang tersisa. Nah, setelah itu, ya, setelah selesai, nah, dari tawafnya, dia menuju maqam Ibrahim, membaca apa? Wattakhidu min maqam Ibrahim musalla. Kemudian sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Kalau memungkinkan, sekali lagi. Kalau sudah memungkinkan, boleh di mana saja di masjid tersebut dia sholat. Nah, ini hukumnya sunnah. Sholat 2 rakaat setelah tawaf. Yang paling afdal di belakang maqam Ibrahim. Tapi kalau tidak mungkin, di mana saja di masjid dia sholat. Nah, setelah itu, dia kembali lagi ke Hajar Aswad. Kalau memungkinkan dia mengusapnya, mengusapnya. Nah, ya. Kemudian setelah itu, dia menuju apa? Safa. Bukit Safa. Ya. Dan membacakan ayat, Inna Safa wal Marwata min Sya'irillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Safa dan Marwah ini pelajaran dari kisah siapa? Ummu Ismail. Ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ya, yang ketika berada di tempat yang gersang, nah, tidak ada penduduknya, ditinggalkan berdua beliau dan anaknya. Nah, ya, ketika dia mencari-cari apakah ada penduduk ataukah tidak, nah, disimpanlah Ismail di antara Safa dan Marwah. Nah. Ketika naik ke bukit Safa, dia cari lagi. Nah, ada penduduk atau tidak. Nah, kemudian lagi naik bukit Marwah. Ya. Dan begitu seterusnya. Nah, sampai pada suatu tempat, di mana anaknya tidak terlihat, ya, di tempat tersebut, dia berlari. Ya, berlari. Ini disebut dengan 2 tanda tadi. Kenapa disunahkan untuk berlari? Ya. Nah, ketika berada di Safa, disunahkan untuk naik bukit Safa. Ini kalau memungkinkan. Ya, kadang-kadang berdesak-desakan pas di masih tersisa, karena sebagian disisakan. Ya, sisa-sisa bukit Safa. Ya. Bagaimana sekarang sudah berapa tingkat? Ada tingkat pertama, kedua, ketiga. Boleh walaupun di tingkat yang kedua atau ketiga. Nah, begitupun tawaf. Ya, boleh walaupun di tingkat yang kedua ataupun ketiga. Atau yang berikutnya. Nah, ya. Yang dilakukan di Bukit Safa. Kalau mungkin untuk naik ke bukit tersebut, naik ke bukit tersebut. Ya, kemudian kalau bisa melihat Ka'bah. Dia melihat ke arah Ka'bah atau ke Ka'bah, kemudian menghadap ke arah Ka'bah. Nah, dan dia mengucapkan zikir-zikir yang disyariatkan ketika itu. Nah, di antaranya dia mengangkat kedua tangannya, mengucapkan Allahu Akbar 3 kali, kemudian La ilaha illallah wahdahu la syarika lah ila akhirih. Ya, setelah itu dia berdoa, kemudian mengucapkan lagi La ilaha illallah wahdahu la syarika lah sampai 3 kali. Dan juga diselingi dengan berdoa. Setelah itu turun ya, menuju bukit Marwah. Nah, ya menuju bukit Marwah. Dan ketika berada di antara 2 tanda ya, lampu hijau, kalau sekarang ini, nah, dia disunahkan untuk berlari kencang. Ya, berlari kencang, dan ini bagi laki-laki, tidak bagi perempuan. Nah, setelah itu kembali berjalan sampai naik Bukit Marwah dan melakukan ya, di Marwah sebagaimana yang dilakukan di Bukit sofa. Ini dihitung satu kali putaran. Ya, dari sofa ke marwah satu putaran. Marwah ke sofa, putaran yang kedua. Kemudian dari sofa lagi ke marwah, putaran yang ketiga. Terus sampai finishnya 7 putaran berada di mana? Di marwah. Nah, ya. Sa'i ini, bagi yang hajinya qiran atau hajinya ifrad, ini merupakan sa'i hajinya. Ya. Tapi bagi yang hajinya tamattu, ini merupakan sa'i umrohnya. Ya. Sehingga beda keadaannya. Bagi yang qiran dan ifrad setelah sa'i, dia tidak tahalul. Tidak tahalul. Nah, tetap memakai pakaian ihram. Ya. Sampai hari tarwiyah dalam keadaan memakai pakaian ihram. Ya. Tapi bagi yang hajinya tamattu, setelah sa'i ini dia tahalul dengan mencukur rambutnya, kemudian memakai pakaian seperti biasa lagi. Dan halal semua yang diharamkan ketika ihram, termasuk hubungan suami istri. Ya. Dan dia menunggu tanggal 8 Dzulhijjah. Ketika tanggal 8 Dzulhijjah, kembali melepas pakaian biasanya dan memakai pakaian ihram dan berihram untuk melaksanakan haji. Ya, bagi yang sama itu. Sementara yang qiran kan masih dalam keadaan ihram. Nah, atau yang ifrad. Ya. Ya, ketika tanggal 8 Dzulhijjah disebut dengan hari tarwiyah tadi, ya, pergi ke Mina dalam keadaan bertalbiyah. Nah, kemudian di Mina sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh di Mina. Bermalam di Mina. Dan bermalam di malam tanggal 9 ini, tanggal 8 kan berangkat ya. Malamnya betul malam tanggal 9 Dzulhijjah. Ini hukumnya sunnah. Nah, ya. Disunahkan untuk mengqasar sholatnya dan tidak menjamaknya. Nah, ketika pagi harinya, ya. Di tanggal 9 Dzulhijjah mulai berangkat ke Arafah. Nah, paham insyaAllah. Bayang. Ya. InsyaAllah mudah sih. Laksanakan ibadah haji. Nah. Ya syar Allah, Allah mudahkan kita untuk melaksanakan haji. Amin. Tayyibillah, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.